Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung ke sana. Cuba cek. Demikian disebut kalimah Ghazali. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah dan di dalam Ihya' Ulumuddin pada kitab Tartibul Awraq, dan Syekh Abdul Qadir Faqihi dalam syarah Bidayatul Hidayah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man salat arba'a raka'atin ba'da al-isya' al-akhirah yukra'u fihi raka'atain al-akhiratain tabarakalladzi biyadihil mulk wa alif lam mim tanzim as-sajdah kutiba lahu ka arba'i raka'atin min lailatul qadr. Artinya, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak yang akhir pada hal ia membaca di dalam 2 rakaat yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca dalam rakaat yang kemudian itu akan tabarakalladzi biyadihil mulk dan alif lam tanzil sajadah, niscaya disuratkan baginya seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Demikian hamba naqa maknanya hamba pindahkan perkataan, iaitu hadis ini daripada kitab yang bernama Iqadul Qawabil litaqarrubi bin Nawafi karangan Syekh Ibrahim Furdi rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya yang bernama An-Nasi'uhud Dininiyah wa hafizun ala arba'i raka'atin ba'ala salatil isya' fa inna fiha fadla kathira likahuli al-salam arba'un ba'ala al-isya' kamithlihinna min laylatil qadar wa raka'atu fi laylatil qadar ta'adilu salatin alfa raka'atin fi ghayriha min layali. Artinya, peliharakan olehmu atau mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isyak, maka bahasanya dalamnya itu kelebihan yang amat banyak. Kerana sabda Nabi SAW, bermula sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak itu seumpama sembahyang dari malam Lailatul Qadar. Dan 1 rakaat sembahyang dalam Lailatul Qadar itu menyamai 3,000 rakaat dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar. Setelah itu maka kerjakan sembahyang witir. Baik, ni masih lagi solat sunat selepas isyak. Jadi jangan tinggal solat sunat selepas isyak. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, yang afdalnya 4 rakaat. Nah. Setiap amalan-amalan walaupun disebut di dalam hadis yang dhaif, boleh kita beramal dengan dia. Nah. Di hadis da'in ni boleh beramal. Dari nak berhujah tadi. Nah, hadis da'in. Berhujah ni dengan hadis sahih dan hadis hasan. Kita nak batalkan pernikahan orang dengan hadis da'in tak boleh. Kita nak potong tangan pencuri dengan hadis da'in tak boleh. Dia kena hadis sahih atau hadis hasan. Nah, nak sabitkan kesalahan jenayah dengan hadis da'in tak boleh. Tapi kalau nak beramal untuk amalan-amalan pahala gini, molek. Nah. Kemudian pula witir. Witir ni maknanya ganjil lah. 1 rakaat, 3, 5, 7, 9 dan 11. Sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Sekurang-kurang. Kalau kita nak semayang 1 rakaat, malah nak semayang banyak, witir 1 rakaat. Dia panggil witir benda ni 1 rakaat je, witir malah. Dan sekurang-kurang akmalnya itu 3 rakaat. Hak ni ya, hak camik. 3 rakaat. Kalau boleh lah, seminggu sekali sembahyang witir. Kalau boleh, kalau gagah lagi setiap malam. Kita ni orang Melayu bulan Ramadan witir. Patu raya ada witir. Tak salah faham. Bulan Ramadan tarawih. Siam Ramadan, waktu yang kita sembahyang Ramadan ni witir. Setiap malam. Nak. Tak dah lah pasal lepas pada isyak tu nak pergi kerja selalu dah. Kena naik kenderaan. Dah atas motor boleh. Sembahyang sunat. Tak ngadak kiblat ahli tak marang. Kau tak betul nak sampai luar jalan partai kat takbir. Allahu akbar. Selepas ini dah mahal lokang pula. Nah, ha, pasal orang yang meeting ni dia seorang, jangan tinggal. Nah, sehingga setengah ulama kata sunat yang paling hebat ni meeting. Nampak? Ha. Pegang indah, mesti juga Allahu Akbar saja kesemayang sunat witi. Tak boleh kan dalam kenderaan? Tak. Tak ngadak kiblat. Dan kata tak boleh. Tak boleh dalam sejik. Muayang ternu. Baru tak boleh. Ni dalam sejik ni, muayang witi lagi. Pakat pusing ternu boleh tak? Tak boleh. Kenderaan tak apa. Syaratnya kena ikut kenderaan. Ni? Hmm. Baca petiroh lepas sekolah SM. Nah, dan oleh apa tu traffic light tu kolibah di dapur okok. Jangan turun kok dah hilang. Malibah mampu gerah kita. Neh, gang itu Allahu akbar. Ya rabbil azim ban min azim. Sami Allahu liman hamidah. Ha, dah kan. Dan oleh siapa usile salam. Nah, ha, salam sikit dah. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan gini. Ahmui. Ha. Neh, banyak sunat. Boleh. Jadi tak ada alasan dah kalau di rumah boleh. Nah. Nah, labu-labi 2 jam kita. Tak ada dam ayah witi. Dia amal sosial. Ha. Nah. Sekejap je. Orang witi ni orang tak sedar pun. Nah. Dia tengok lagi cing sekejap. Pergi ayah witi. Nah. Eh, sudah. Tapi so khabar korang. Kita witi pun nak alam. Khabar orang. Dia kira pada. Ini khabar korang. Dia baca ni, dia baca ni, baca ni. So khabar. Biar orang kata kita tak beramal tak apa. Ha, tu bagus. Nah, asalkan kita ada amal. 3 rakaat ni buat 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 kali salam. Kalau buat macam maghrib sah juga, tapi tak comel. Nah. Ha. Jangan tunggu bulan Ramadan tu khurafat. Tunggu bulan Ramadan macam witi tu khurafat. Pandangan yang salah. Witi setiap malam. Ramadan tarawih saja. Dengan 2 salam atau dengan 1 salam 3 rakaat. Boleh trik macam garik dan yang comel 2 kali salam. Adalah Nabi SAW membaca dari rakaat yang pertama kemudian dari Fatihah Subbihi isma rabbikal a'la. Dan pada ke rakaat yang kedua kemudian dari Fatihah kul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga kemudian dari Fatihah kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Yang lebih akmal daripada itu 5 rakaat. Akmal maknanya lebih sempurna. Dan yang lebih akmal daripada itu 5-7 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Dan yang terlebih akmal lebih sempurna daripada itu 11 rakaat. Inilah sebelah sebanyak-banyak sembahyang witir. Dan sunat baca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir pada nisbu akhir, maknanya separuh yang akhir daripada bulan Ramadan. Baik. Sembahyang witir ni sunat kita buat akhir sekali daripada segala semayang-semayang sunat. Contohnya kita semayang sunat malam ni ada 3 nak buat. Yang pertama solat sunat istiqarah umpamanya. Nak pasal nak buka kedai istiqarah. Neh. Yang kedua solat sunat taubat umpamanya. Neh. Yang ketiga solat sunat witir. Afdal kita buat witir last. Ha, walaupun kita buat pukul 9 malam abdol dia last sekali. Faham tak? Tapi kalau kita pergi semayang witir dulu lepas tu istiqarah baru semayang ajak, boleh. Nah, dia kata tak boleh kena witir last kali. Kalau tidak tak boleh, kalau tu mazhab lain tak sah waktu kau bimbang itu. Dia ngajar, dia kata tak sah kena witir sekian kali. Betul dah mustaq, tapi faham tak tu mazhab mana wajib witir kedian sekali? Bukan mazhab Syafi'i. Jumhur ulama kata boleh semayang witir dulu, semayang witir kemudian afdal kemudian. Ij'alu min akhiri salatikum bil-lail al-witra. Ndaklah kamu jadikan semayang kamu yang last sekali pada waktu malam semayang witir. Ulama, jumhur ulama maksudkan hendaklah di sini sunat. Faham? Ha. Dia masuk kat orang duduk ramah, dia kata wajib akhir sekali tukar bimbo. Nampak? Ha. Beli kitab baca diri, lepas tu mengajar. Penuh canang habis orang. Nah. Ha. Gitu juga dengan solat tahajud. Bila semayang witir dah boleh tahajud. Dan kata tak boleh tahajud, kena witir dulu kediam sekali, mazhab lain. Faham tak? Ha. Jangan awak kusir gitu. Nyaknya korang dan mazhab lain tak betul. Betul tau. Tapi mau khabar kat sini nanti pening orang. Nah, ha, macam baca Quran kau. Nak baca Nafi' boleh, nak baca Warah boleh, nak baca Tajuk Abu Qasim boleh, Qambu boleh, Duri boleh, Qalum boleh. Boleh ke? Tu rawi-rawi daripada imam-imam qiraah belaka. Nah, tapi orang duk baca sini baca benda. Baca hafaz. Nah, baca hafaz. Dia mari tegur kok Qalum. Nyanyi kau orang ah. Walaupun Qalum tu betul, walaupun qiraah Duri tu betul, tapi ha tu mazhab lain. Tak benih orang kapung. Makcik kata wadduha. Eh tak benih wadduha. Mana pula makcik ni kata. Ada orang yang pihak jadi fitnah. Faham tak? Haa, dia baca dulu kitab-kitab Fiqh Syafi'i, baru ngajar di negeri Syafi'i, baru tak sorok orang. Jadi pening habis orang kapung. Tak? Nah, buka kitab Hawi Kabir. Faham? Kitab tu anak murid Imam Syafi'i. Dia dobik daripada hadis-hadis yang dibaca oleh Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i syarah, dia tanda. Bila dia tanda, dia syarah balik. Jadi kitab Al-Hawi Kabir. Nampak? Hafsah kitab. Kitab Imam Mazani tu. Faham? Dalam tu ada sebut hadis. Dan harus sembahyang witir dulu, kemudian tidur, kemudian bangun tengah malam semayang tahajud. Ha, sebut perang tu. Nampak? Ha. Jadi sahabat lain tak, dia tahajud ke liang, witir dulu. Faham? Ha. Tahajud dulu, witir ke liang. Nampak? Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia witir dulu, tahajud ke liang. Sayyidina Abu Bakar dia witir lepas isya, dia tak tunggu tengah malam. Sahabat lain Sayyidina Uthman, dia tengah malam bayang witir. Faham lagi? Dia tidur dulu. Sayyidina Abu Bakar bukan pokok juga sering. Sayyidina Abu Bakar, faham ni? Khalifah pertama. Nah, duk tua Nabi, sahabat Nabi. Tak dua orang duduk dalam gua dengan Nabi, nusuk. Dia kekek kurih jauh. Faham? Haa. Bukan barang. Nek? Sayyidina Abu Bakar semayang witir dulu. Summa nama. Kemudian tidur. Nampak? Haa. Summa yakumu. Kemudian bangun. Nampak? Fatahajjah. Maka dia pun semayang tahajud. Nampak lagi? Haa. Jadi, boleh semayang tahajud walaupun rasa semayang witir dah semalang sebelum tidur. Ha, itulah hak pakar dulu kini selamanya kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i. Faham ni? Neh, ha, tak boleh nak ikut Hambali. Ha, tak apa lah. Buat semayang tahajud dulu. Witir ke diam. Nak, benda khilafiah. Jika boleh jadi tak khilafiah. Itu nyanyi korang. Jadi tidak jujur pada ilmu. Nak, ha, tak ikut tertik itu. Inilah sebanyak-banyak semayang witir lebih pada sebelah tak ada witir. Kali Nabi buat semasa bulan Ramadan atau bulan daripada Ramadan paling banyak 11 rakaat sahaja. Neh? Ha, dan nak banyak lagi? Tak banyak. Ini semayang lain lah pula. Semayang tahajud, qiyamul lail, semayang sunat mutlak, semayang hajat, nak istiqarah banyak lagi. Maka jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadat pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Dan dinamaikan sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud juga. Kerana sembahyang pada akhir malam itu pahalanya sama ada sembahyang witir atau sunat mutlak. Seperti sabda Nabi SAW, rak'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lailil akhir khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Bermula sembahyang dua rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah di dalam tengah malam yang akhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Jadi kalau kita nak lebih lagi, kita sembahyang tengah malam, jadilah witir itu tahajud. Sebab makna tahajud, solat yang dikerjakan pada waktu malam selepas bangun daripada tidur. Sama ada solat tu witir, atau solat tu istikharah, atau solat tu tahajud, atau solat tu qada. Dia panggil tahajud. Jadi tahajud tak payah niat tahajud. Nak niat tahajud pun apa? Usalli sunnata tahajjudi. Boleh tak? Saja aku semayang sunat tahajud. Atau dia bangun tengah malam ni semayang witir. Witir tu menjadi tahajud. Macam tahiyat masjid kan. Setiap semayang yang kita masuk masjid, kita tak duduk lagi, kita semayang dulu, dipanggil tahiyat masjid. Sama ada niat tahiyat masjid atau niat qada. Jadi walhasilnya kita kena faham hak basic dulu. Segala ibadat ni tak ada bayar murah. Sebab tu jangan besar diri, jangan condemn orang. Faham? Ha. Ibadat pada Tuhan benda banyak baca lah. Semayang sunnah, puasa sunnah, baca Quran, selawat, zikir, puasa sedekah, apa apa saja hak jenis ibadah, kita ingat molek. Dia tak ada Tuhan bayar murah. Tak ada ibadah lah dia kata boleh duyai. Tak ada. Nampak semua balasannya paling sikit syurga. Faham? Ha, hak ni maligah dalam syurga, hak ni boleh ni, hak ni bini, hak ni bini. Tak ada bayar sikit. Sebab kerajaan Allah kan tukang bayar, bukan kerajaan tergantung. Hadap piti. Nah. Ha. Dia suruh kan, orang bangunan marah tu jual tu bangunan marah. Ingat? Tak kenal bangunan marah. Depan jom heboh tu. Ngadak dengan istana waziah tu. Nah. Eh? Tu bangunan marah tu. Dia berapa tahun dah hambat orang. Tak pergi tak pergi jual situ. Nak buat baru, nak buat baru. Orang apa lari habis. Cari mengata apa. Peniaga Melayu ke situ. Ini hambat. Nah. Dah buat benda pun. Apa? Piti tak? Dia tanya orang syukir ni. Ada piti tak? Dia ni hambat orang. Masa bodoh. Nah. Patut kita gunakan kuasa yang kita ada untuk memajukan lagi peniaga-peniaga Melayu. Nah, ha. Hambat apa kau jual? Bila hambat, wak baru pula boleh naik harga tinggi lagi. Gitu sama lah. Pokok tahu. Kita kata jahat lah baru. Tak betul pun. Nah. Ngata rawa lagi ada yang tak boleh jumpa kedai pasal ni ada. Ada yang tak boleh cari makan pasal sewa mahal. Dah dulu 4-500 je sewa. Tak sama Melayu. Nah, ada ni kita panggil kat lain pula. 2,500 ni. Menengung. Sewa saja. Nah. Ha. Bawa tenong pergi kerja. Bos si orang. Nah. Ha. Jadi tidak ada pun maknanya bayaran yang Tuhan beri dengan ibadah kita ni harga murah. Tak layak dengan 1000 ya, 500 ya dah. Nah, semua bayaran mahal belaka. Jadi ada orang yang dengan sembahyang sunat dia, lah bagi sembahyang sunat. Puasa sunat malah tak ada masalah tau. Ada orang gemar puasa sunat. Banyak sunat korang, ada orang banyak baca Quran, selawat tidak. Ada orang banyak selawat. Ha, masing-masing ada bagian masing-masing. Tak usah berasa lebih pada orang lain kan. Tak ada lebih pun kita ni. Ha? Ha. Ni wirik sikit berasa lebih. Banyak sunat sikit berasa lebih. Jadi carilah kelebihan apa saja yang kita mampu. Nah, ada orang banyak bersedekah. Mayang malah banyak bersedekah. Dia balik lebih dia pada orang semayang saja. Nah. Ha. Orang dah buat semua, dah rock kita. Siapa boleh buat semua? Semua ibadat-ibadat tu dia gagah belaka. Tak ada. Gada bangun. Nak senyum kepala lutu. Tak ada kita. Dah? Ha. Syahadah taklah engkau kemudian daripada sembahyang isya itu masyhur. Masyhur tu maknanya menyibukkan diri dengan muzakarah ilmu yang beri manfaat atau mentera'ah kitab ilmu yang memberi manfaat atau berzikir atau baca Quran atau mengucap selawat atas Nabi SAW atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Dan jangan kau masyhur pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia yang tiada memberi manfaat pada agama. Ha. Dia kata kalau tak ada kerja lepas isa, tak masuk kerja, tak menukang, tak apa, maka buat kerja-kerja manfaat akhirat. Ha. Kita paisa balik bersuga beres ha. Drama minggu ini. Tak ada apa-apa. Nah, ha. Bukan haram nak tengok tapi banyak sangat. Jadi benda hok masuk dalam diri kita kurang. Nah, ha. Nak tengok drama dengan apa biar jadi tuan guru dulu. Ha, biar ilmu benar jadi boleh dah hangkir. Nah, ni baca lagi buat masih baik mu betul Quran. Ha. Maka jikalau tiada masyhurkan akan demikian itu, maka itu tidur lebih baik daripada sia-siamu itu. Pada tengok muzik-muzik, baik tidur. Pada tengok apa benda ni, raja lawak, baik tidur. Pada tengok hati berdansa, baik tidur. Bang, eh? Nampak? Ha. Dah nak tengok ke? Boring. Nak tengok ke? Boleh. Tengok benda-benda yang beri manfaat. Tu cerita discovery. Kisah gunung berapi. Nak? Gunung berapi ni Allah Ta'ala letupkan tudung dia tu pecok. Lepas tu lah lava yang duduk, air mineral yang duduk dalam bumi kita tu baik. Ha, 5,000 mati, 3,000 mati. Ada yang tindih di lava, ada yang tindih di tanah, di debu. Nak? Ha, supaya kita ingat, akhirat kayak gini, kiamat kayak gini, dia tak tubik ke gunung berapi, dia tubik ke segala tanah dalam kapung. Nak? Ha, itulah api yang duduk dalam bumi kita, duduk tengah-tengah. Dia menunggu masa. Sekarang ni itu baik kok. Kok ezoh dia. Gunung berapi. Faham? Gunung biasa tak lebih. Gunung ledang tak lebih kot tu. Faham? Ha, gunung tebu tak lebih. Dia gunung berapi je. Nah? Ha. Akhirat hari kiamat dia tak tubik kok gunung aja. Dia tanah kita ngekoh. Nampak? Pasal apa ngekoh? Pasal zalzalah. Gegor. Bila gegor tanah ngekoh. Iza zul zilatil ardu zilzalaha. Nampak? Iaitu pada saat digoncang akan bumi yang kita pijak ini dengan goncang yang paling hebat. Nah, maka bila goncang tanah kita kesok, ladang ke, nampak lesong ke, batu buruk yang ngekoh. Maka lava tubik ke bawah. Tubik ke bawah kita rapi. Itu baru tengok cerita. Nah. Bukan tak dia cerita-cerita hiburan tu sekali-sekali kan. Setiap malam. Setiap malam. Ha, ni CB1 kata ni nikah dengan janda, janda tua. CB2 kata Tok Imam pula bunuh bini. CB3 pula kata anak raka kemok dia main gitu je lah. Nah, lepas tu kita pun kecuk gitu je muka. Nah, tetap dah reti kat ukur syarak pun dah reti. Alah haram pun tak ingat lagi. Ha. Hari tu tengok cerita Animal Planet. Animal Planet ni dia kacau ikan. Ikan ni bila dia siapa masa dah umur dia ikan tu, kecil ikan ada besar ibu jari. Dia duduk dalam laut. Jadi orang putih dia nyelang, dia kaji ikan. Ikan ni Tuhan buat kali di siapa masa umur dia, dia pun nak nikah. Bila dia nak nikah, dia kena cari pasangan dia. Ha, dia nak cari pasangan dia, dia kena buat rumah paling comel. Dia kutip siput. Siput yang mampu-mampu dah. Dia ambil satu tempat, buat balik, duduk tempat kapung dia tu, dia pun susung siput tu. Nampak? Siput mana siapa paling banyak, tina masuk duduk situ. Tina tunggu mamai, dia jauh duduk tunggu ni. Tak? Jadi hak ikan datang dia kata-kata berenang, dia ambil sipu atu. Ambil sipu atu bawa ke mulut ni. Bau teh ambil rambut dalam negak atas masin dalam laut. Nak tunjuk kita kebesaran Allah Taala. Nak. Ha. Jadi nak menunjukkan rajin, rajinnya ikan ni nak cari nafkah, nak bina rumah tangga. Nak, kita malah. Pagi ni nak kabur benda maksud dia. Nah. Jadi dalam orang rajin-rajin gimari tu ada seekor dua ikan orang jenis jahat. Dia tak ambil kamu ikan tu, dia tak pergi kutik jauh. Dia nesuk oleh batu. Bila orang tu pergi ambil lelah ambil, dia pergi curi. Pak buka dia. Faham, dia nesuk pula. Ada juga orang jenis gitu. Betul tak? Mana tak ambil lelah. Nah, orang mencari fitih tamalang, ambil lama, pergi kangkah malang. Kawan tu tubik makan buluk, kawan tu tubik jalan, dia pecah fitur lapu, pecah kuat tak, faham fitih orang. Nah, rupa ikan ada gok gitu. Mualik gedi ekor, gedi. Duduk je lah batu. Orang tu lari jauh, pak dia curi. Dia buat lagi kayak dia, konok dia. Ha, mana manusia gitu ambil pengajaran. Itu baru cerita. Nak? Ha. Itu lain kok nyanyi. Wah, nyanyi tak mau. Ha. Dia sekala je gitu. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat, padahal berbaring atas lambung kanan ni seperti mayat di dalam kubur. Ha, sunat kita nak tidur, kita apa tempat tidur kita dengan bismillah. Kadang-kadang ada lipang, ada color, ada apa. Nak? Ha, tebah. Sunat tebah tempat tidur. Nak? Sebab kita nak tidur ni tak macam jalan. Jalan kita dah duduk setepat jalan hama. Tidur duduk situ. Nah. Ha. Jadi benda-benda kotor kalau dia tepuh dengan tubuh kita lama, dia jadi nyakit. Sebab tu kena bersih. nak ha. Kalau hok isteri jenis kerja ke Allah raya puasa ya. Hari jumaat baru nak betul kati laki. Neh, ha, dah kerja tak mau pagi masuk jabat aku 6:30 masih. Ya dah duduklah kereta rum panas je bini. Laki dah dah. Dah, gi dah hung mata anak lah. Bidung. Bini. Neh. Ya, kata pun tak kalah Pak Lidu tengok orang nikah, nikah tak. Ha, Pak Lidu macam ke sarang kau bini. Neh. Ha. Dia comel kau sikit kau kurang. Jadi nak masuk hotel. Masuk hotel kan, check-in, mula-mula kita masuk tu. Tak? Haa, orang hotel kata, boleh siap dah bilik. Kita pun masuklah bilik, kita tengok bilik dia. Comel tak? Oh, dia punya cadar, serik, batal dia molek, jujuk dia. Cermin, tak kata sikit dia cermin. Bilik air, licin mayo. Tak? Cermin muka nampak semua. Dalam tau siapa, ada benda satu sah. Debu buat tak sikit. Haa, itulah ambil pengajaran, nak jadi seorang isteri, kena gitu lah. Rumah kena gitu lah bilik. Betul tak? Ha. Bapa iwak jamin gitu. Pak tukang susung tu. Budak puang tu buat kerja kemas bilik tu. Nak, kan jamin dia buat kan? Tak je. Tak tengok hotel. Ha? Tak je masuk hotel dah agak. Hotel tak je masuk. Ha, dah. Kan jamin tu. Bapa jamin gitu. Dia jawab. Piti, ulang-ulang boleh, roboh tu. Kita lelaki mana kita roboh. Dia tu buat kemah bilik, dia cik tengok bilik dia rumah. Kok uf. Dia dah buat atas hotel tu. Ha, gitu lah. Neh? Ha. Jadi kemah tempat tidur, kemudian letak mula-mula sekali sunat. Neh? Duduk macam ke kalau letak mayat lah kubur. Pala tak kandung, kaki tak kandung tu. Ngadak ni tu. Kita punya rusuk kiri, ngadak langit. Dah dak wak gitu dosa lah. Dok sebut ni sunat. Sunat sahaja. Neh. Ha. Macam orang mati. Sebab tidur ni sepupu mati. Nah, sepupu mati. Sebab tu kita bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Ha. Kan Nabi suruh baca, segala puji bagimu ya Allah yang telah hidupkan aku balik setelah kau matikan aku semalam atas katil ni. Dan tidur mati kan? Bukan mati hakiki, tapi sepupu mati. Kita pergi ke orang mati, kita tanya, dua capa dua berapa? Tak boleh jawab. Tanya orang tidur boleh tak? Ada kredit mati. Cuma orang mati, gerak tak bangun. Orang tidur, gerak bangun. Tak? Ha. Orang yang tidur, dia tanya, nama benda? Laki ke puan? Ya. Bodoh tu. Jadi Tuhan hidupkan balik. Maka tak ada lah lapah yang paling besar, melainkan lapah syukur. Tak? Ha. Berapa kerak daripada kita yang bangun baca doa ni. Nak segala puji bagimu yang telah hidupkan aku semula. Tak berapa kerak pun. Nak dengar boleh dengar belaka. Tak kening, tak kening. Dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan engkau mati dalam tidur itu. Mati dalam berbuat kebajikan. Sebab tu akhir sekali kita baca sebelum kita tidur. Ialah kalimah yang akhir orang yang nak mati baca sebelum mati. Nabi kata man kana akhiru kalamihi fid dunya qaulan la ilaha illallah dakhalal jannah au kama qala. Barang siapa ayat terakhir yang disebut pada lidahnya sebelum dia mati la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Faham? Jadi kalau kita mati dalam tidur, last kali kita kata asyhadu alla ilaha illallah, kita pun tidur. Mana tahu ambil nyawa dalam tidur, maka mati dalam mengucap. Nak? Ha. Doa nak tidur, ingat tau. Eh? Doa nak tidur. Okay, baca. Doa nak tidur. Doa kita nak tidur tau. Tak ingat tau. Ha. Nak pening. Dah. Ha. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wafawattu amri ilaik. Nampak? Wa aljaktu zahri ilaik. Rakbatan warahbatan ilaik. Nampak? La malja'a wa la manja illa minka. Nampak? Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan seumpamanya. Ya Allah, ya Tuhan aku, aku serahkan akan diri aku ini kepadamu. Aku hidup ni. Ha? Orang nak buat nanti aku dah lewat dah. Kalau aku berjalan gini orang nak kata mari ikut depan aku boleh lawan ni. Aku boleh elok. Kau kurangnya. Nah, tapi dah aku tidur gini, orang tahu rata telur, orang tahu telur buku. Nampak? Orang tahu anak keruk, soyu, orang tahu sihir, balik awal itu dah tidur dia buat benda. Kalau tahu telur buku boleh kau bangun bahan. Ah, ada kata serahkan nafsi, jiwa kita, roh kita kepada-Mu ya Allah. Tak, baru juru. Tak apa, apakah loji 501 tapi sudu pun, tapi nak tidur, somel baca. Tak, ni terbang so aku riang, tidur, roh gitu. Nah, akhir umur orang tu nak tidur. Nah, aku serahkan segala urusanku kepada-Mu. Mu jaga belakang rumah aku, kereta aku ni jangan masuk racuri. Mu jaga belakang. Aku nak jaga, mana aku tidur? Nak? Ha. Jangan tidur lah. Ya nak jaga. Orang tidur boleh jaga? Boleh. Maksud jaga, jaga, jaga tu kena tukar nama. Dia tak sesuai nama jaga. Dia kena nama tidur. Jaga ni maknanya jaga dah tidur. Dah tidur. Oh, orang jaga. Nampak? Kuluh belah iwak liung ya, iwak husi kuluh belah. Tengok satu setengah lelak tu. Dah dah cakap hilang. Nampak? 5-16 tahun barang hilang. Dah jaga, jaga tidur. Nah, ha, jadi kena buang nama jaga, buat jawatan kosong, tidur. Nah, 1000 sebulan. Baru comel, nama tidur. Buang nama tidur lah. Tapi tak segera menjaga lah. Nah, wa arja tu zahri ilai, aku serah belakang aku ni, aku letak ni, lambung aku ni, aku serah kamu kan. Tiada tempat berlindung, tiada aku boleh bertahan, tak ada aku boleh jadi kebal melainkan daripada-Mu pertahanan. Ha, ha, oleh Nabi aja. Nah. Ha. Dan aku beriman dengan Quran yang Kau turunkan dan dengan Nabi yang Kau utus menjadi rasul akhir zaman. La kalila ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Faham? Ha. Tidurlah kita. Nah. Ha. Kita kata dah, tak payah katalah. Ucap dah tak akhir dah. Melainkan kita cakap benda lain pula. Ha, sunat kita kata lain sekali sebelum tidur. La ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kita ngaji, baca dah doa apa semua. Nah, baru nak kelak bini kita kata, "Bang, bang, ni sepek minja ni kat ni." Pulak dah, pukul 2 pagi cari sepek minja. Nampak? Ha, dah kita pun atas tong tu, pergi ambil. Nah, ha, jadi kita sebut benda lain. Sunat pula sebut sebelum kita tidur. La ilaha illallah. Ha. Soalan nak doa. Kalau ada bos sini, jangan kita berhenti kitab baru letak soalan. Nah. Ha. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air semayang. Sunat ambil air semayang. Wuduk nak tidur. Wuduk nak tidur ni kalau kita ketuk kita tidur tak batal. Tapi tak boleh buat semayang. Ha, itu pelik sikit dia. Ha. Maknanya pahala berkekalan sampai ke kita bangun. Dia nak tidur lah ni, tidur lah, ngatuk mata lah. Tak, ambil uduk. Sunat dakwah pun tak berdosa. Kalau kita baca doa pun padam dak. Baca wirid-wirid dikit-dikit. Tapi kalau nak lagi satu pahala sunat, tidur dalam uduk. Nah, kita pun pergi ambil uduk. Bila kita pergi ambil uduk, tak, kita naik nak tidur, kena orang ada isteri setuh kaki. Setuh kaki tak batal. Uduk tu batal sebenarnya. Pahala uduk tak batal. Jadi dia kira tidur dalam uduk juga. Nak, sebab orang bujang tak perah lah tertidur. Dan kalau dia jenera gitu, patah wuduk dia, patah lah dia tidur. Ha, pahala dia patah, sampai cerah. Nak, ha. Dan kalau setuh ke isteri, daya ambil dah lah. Nak, dia lagi ambil wuduk nak tidur, naik atas katil, setuh pula Allah. Setuh pula, abang baru ambil wuduk turun pula. Naik pula ni, bini buah, pusing tangan puk atas hidung. Allah, ni pula. Aku malah orang nak ambil wuduk nak tidur. Ha, tu lelaki bodoh. 16 kali tu, apa cuk muka ambil wudu. Tak payah sekali mu ambil, mu setuh dengan bini mu, dah atas dah pala, tak pakai cerah. Sebab mu telah tunaikan perintah yang sunat, dia ambil wudu kerana nak tidur. Tapi wudu betul bila setuh, bila tidur, tak boleh buat sembahyang. Ha? Ha. Dan sunat engkau surat akan wasiat mu, maka engkau taruh di bawah bantal. Ha, ni orang zaman dulu. Zaman ni tak apa, tak taruh wawatan pun. Sunat kita wasiat. Nah, kalau kita ada harta, wasiat ni maknanya kita berpesan dengan suatu keperkara. Nampak? untuk orang lain tunaikan selepas daripada kita mati. Itu panggil wasiat. Faham baik. Kalau kita pesan satu perkara supaya orang buat semasa kita masih hidup, itu amanah. Jangan tukar. Nampak? Jadi wasiat ni sunat tulis. Nabi pun menyunatkan kita tulis wasiat. Dia apa? Takut bukan aku mati. Dah mati. Mati bukan kerana mu tulis wasiat. Boleh nak tulis wasiat. Tak dapat masa, tak mati. Betul tak? Ada tak orang tak tulis wasiat mati? Amat. Dua mati-mati tak ada wasiat lah ke tu? Nah? Jadi rasa takut lah. Nak? Kalau sebut. Nampak? Piti. Saya piti hamba RM1,000 dalam bank tu. Nak? Beri pada masjid. Lepas saya mati. Wasiat. Pasal apa? Pasal kata situ, lepas saya mati. Nampak? Sebelum saya mati, duit ayah. Sebelum mak mati ni, duit mak RM1,000 tolong sedekah ke masjid. Tu tak panggil wasiat. Faham tak? Pasal apa? Sebelum mak mati. Nih, dia selepas mati. Nampak? Selepas aku sudah tiada. Boleh tengok? After I die. Benda lagi. Kau anda, lepas dia mati. Bila ayah meninggal dunia, bila-bila. Wasiat kau. Kalau mak tak ada dah bila-bila, wasiat kau. Andainya aku pergi dulu. Ya kau. Faham dah, wasiat kau. Maknanya menunjukkan maksud mati. Nah, buat gini-gini-gini. Kena tunai wasiat tu. Supaya tidak jadi saja kan. Sebab kalau harta kita 100 ribu biti, kena boleh kanak, boleh kata kita. Jadi baik-baiknya harta yang kita tinggalkan anak boleh boleh alik kita. Tak ada 10%. Nah, ada orang dia tinggal 100 ribu, maka anak dia dua beradik, faham? Dia tak boleh skepeng dalam kubur. Nah, anak dia beradik tu bahan kereta baru ni, bahan pen baru ni, baki rumah, skepeng untuk dia. Nah, jadi kita cerik dulu sikit untuk digunakan sebagai bekalan kita. Piti aku 130 ribu ni ada ni dengan bank, bank tabung haji dengan ni, dengan ni, dengan ni, dengan ni. 130 ribu. Cerik tu 30 ribu. Nampak? Wasiat untuk buat pondok. Sekolah ke madrasah. Jadi tak boleh bagi setakat tu. Jadi pasti dah dapat kepada kita. Tapi kalau serah bulat-bulat tinggal bodoh gitu, kemungkinan anak kita beri kebajikan tu kepada kita balik. Nak? Dia buat derma apa boleh. Kita dah. Kalau kebanyakan hak dia ni, nampak dia beri tu. Tak nampak jalan. Nak? Beri ke anak. Macam kita beri udang ke ikan. Nak? Udang tengok rangai. Udang bapak-bapak ni. Beli udang tu pula senggir. Panjang-panjang cekal udang ni. Nah, sosok tu kepala udang. Mata dia pakai spek. Klik-klik-klik-klik mata udang. 5 ekor. 13 ya. Ni balik. Ni macam-macam udang ni. Cak takut dia makan tekan ni. Nah, dia beri makan siapa? Anak tiri dia. Siapa? Ikan dalam laut. Dan anak dia di rumah, dia beli hak tu, hak tapok. Ni berapa setapok? 2 ya setapok. Pasal. Balik tu bini dengan bini dengan anak ni goreng. Makan dia kau dak dam ha dak tu satu. Mula tengok dia anak tiri ni makan. Ni banyak-banyak ni. Nah. Jadi beri saja ikan tak balik pun. Dia badan putih di itu di canoi. Putih di ikan dia ikan dia. Di gemoy ketuk-ketuk-ketuk habis ketuk-ketuk-ketuk habis. Nah, maknanya gitulah kali-kali kita ada harta, ada berapa biar kita boleh lalulah. Kalau tak mahu wasiat pun, kita buat sedekah kebajikan. Nak wikipah ke, wisederma ke, wakah nak wak sejik, wakah nak wak pasti ke apa. Nak, biasa anak aku belum tentu dia beri kaku balik. Hak ni memang boleh kaku dah. Jadi sunat kita berwasiat, tak wajib pun. Dulu letak bawah batal, ni kau pandai lah buah dalam surat. Nak, tapi wasiat ni kan baik-baik kalau zaman ni, dia ada sign lawyer. Bayar ke lawyer, ada sign lawyer. Nampak? Baru soft. Sebab kadang-kadang walaupun anak kita tahu dah, kita tulis surat dah bawah batal. Ni gulung kita, berauk lah. Nak, dah wasiat kita ni memang apa? Piti 200 ribu, nak 50 ribu suruh pergi ke madrasah. Nak, menengung mana anak rugi dah tu 50 ribu. Buat senyap gitu lah. Mana surat wasiat apa? Cek jalan, cung, anggung pergi. Jangan main anak zaman ni. Nak, tanda orang ayah dia wakah. Dia kata, tak wakah eh. Ayah tak wakah. Ayah kata saja buat surat gitu je. Tak kata wakah. Pada apa nak jual? Nah, bila lagi nak makan? Wajar. Main kacik pun. Nah, ni anak zaman sekarang. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat dari segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Jadi sunat setiap malam kita istighfar. Di antaranya 10 kali sebelum daripada kita tidur. Mula-mula nak letak tidur bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu jangan letak pergi belakang, duduk dulu, duduk cengok. Kemudian baca 3 kul sunat. Neh. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiup di tangan, lepas tu sapu di kepala dengan tubuh. Sapu lah belakang-belakang ni. Neh. Ayat tu nak tolak sihir, ada orang nak kena gitu gini. Nah, kemudian boleh lagi baca surah lain seperti surah Al-Qiyah yang datang dalam hadis, surah Tabarakallazi al-Mulk. Kalau kita nak baca panjang ni, tambah dah boleh, Fatihah boleh, ayat kursi pun boleh. Neh. Atau tak ada, cikgu tu tu saja berdoa hak kita baca tadi. Neh. Ha. Dan istighfar 10 kali. Neh, kerana Nabi istighfar 70 kali sehari. Nampak? Ha. Fa inni atubu ilaih, kerana aku bertaubat kepada Allah. Fi yaumi waladin, pada sehari semalam 70 marrah, 70 kali. Kata setengah ulama 10 kali lepas semayang subuh, 10 kali lepas 10 kali masih bangun tidur, 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas zuhur, pas asar, pas maghrib, pas isyak, 60 dah. 10 kali lepas sebelum nak tidur. Jadi 70 kali. Nah, ada tarekat yang dia istighfar 70,000 kali sebelum naik matahari. 70,000 kali. Kalau sebeh dari sini sampai Merang, sebeh. 70,000. Faham tak? Ha. Nak kira ke mana ni? Jadi senang, dia ada digital. Nah, ketak, se, ketak, dua. Ketak, ketak, ketak, ketak, lima. Faham tak? Ha. Tak kira lah. Nah, ha, tu tak kira dia orang martabak tinggi. Kita nak martabak rendah ni. Nah, ha, tak beras 70 kali. Nah, ha. Jangan 70 hari tak istighfar sekali habuk. 70 hari tak istighfar sekali habuk. Dalam istighfar di mulut tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dalam hati kita, aku taubat kepadamu. Ha, biar hadir gitu. Aku taubat kepadamu. Taubat ni jangan main. Berzina dengan 70 juta orang perempuan. Aku. Oh, jangan main taubat. Nak? Ha. Tapi kalau kita buat salah ke mak kita banyak sangat, mak kita kata dimapuh ha? Mana-mana pun so balik sini, pasal apa banyak dah buat salah manusia tak sama Allah Ta'ala. Nak? Kita kawan kita buat salah dua kali tiga kali, kawan kita maaf kali ke pak ambil kawan tu. Nak? Ha. Itu manusia tak kau. Nak? Ha. Kesalahan kita kerja berjabat dua kali tiga kali tak apa, ke pak buang kerja bawah. Nah, ha. Tapi Allah Ta'ala berzina dengan 70 juta orang perempuan, minum arak sebanyak 7 lautan, berjudi selama 70 tahun dah, makan babi 80 ribu ekor dah. Nah, taubat masuk surga dulu. Betul tak? Nah, dah. At-ta'imu 'ani dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang telah bertaubat dia rasa licin. Ada benda. Nah, ha. Yang ada rasa pula orang yang sentiasa mengerjakan ibadah, kemudian dia rasa dia camek, dia molek dah. Maka orang tu dia berdosa. Apa dia berdosa? Dia buat ibadah dah. Kerana dia rasa dia molek. Berasa molek adalah satu dosa. Ha? Ha, berasa berjubuh. Dan ingatkan olehmu ketika seperti dalam kuburmu seorang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Ingatlah. Bila kita tidur kat gimana, kat mana? Ni macam kita nak asyulah kubur. Sebab tu nak gata orang kubur boleh pahala besar. Nampak? Ha. Besar pada kita duduk semayang sunat ni. Jangan main atau orang kubur. Nak? Semayang mayak. Semayang mayak sutih bukit uhuk pahala. Atau siapa kubur sutih pulak. Dua sutih bukit. Nak? Harta kita boleh tak? Setor besar bukit. Bukit uhuk. Dahlih. Siapa ada piti besar bukit uhuk? Tak tahu. Besar bukit Pak Api tak boleh piti kita. Barang kemah kita boleh sampai besar bukit Pak Api. Bukit Api kenal? Tak kenal bukit Pak Api. Tu kat jabat kimia Dekat Petronas Jalan Sultan Umar tu ada bukit tu. Kan bukit yang atas dia RTM. Bukit Bapir tu. CM. Buat ada motel desa. Tak buat cetong pun. Duduk yang tu. Nak mandal lalu je. Lenggok atas dia kata. Tak tengok bukit tu. Bukit Bapir. Ada segi bukit. Ni jadi tumpuan pelacuran. Dia jangka 2011 ni 5 juta orang mari. Baru temu air terjun. Bukit yang turun air terjun. Ni tempat ni, tepi ni. Berhenti nak tengok, kong orang langgar belakang. Dah, air terjun. Allah, orang ni reka. Tak payah buat air terjun kita. Piti kita tak ada. Masuk api pun, darat-darat tu. Kesung, nasi dingin, gelap gubuk malam-malam. Dah, batangan, darat pocang, gelap gubuk. Nampak padalah baru je kaki naik mutur malam-malam. Dah, lama diri dah. Betul waktu dulu pasaran lah. Hak comel nombor dua. Nah, tetap kira berunang-berunang je buah belakang macam-macam. Siang lawa-lawa pasal apa? Pasal rakyat dia mewah. Tak pergi sejuk, beri. Haji, beri kali kedua baru kena bayar. Hospital, beri. Nak hak mahal baru kena bayar. Hospital biasa, beri. Hak ni beri, hak tu beri, hak ni beri, hak tu beri, hak tu beri. Nampak beri semua. Padang ia joli pun. Nah, ni kita buah tiang lapu lawa-lawa. Ada orang buah lalu. Dia tengok tengok tiang lapu. Ada. Nah. Kok dia rasa jalan. Jalan Terengganu. Baru ni dia keluar lah radio, dia interview, cakaplah seorang pendengar dia cakap dengan jurai apa. Jadi dia buat resolusi Jalan Terengganu ni antara terbaik dunia. Kita nak jeluar. Agak dalam kereta orang ni. Jalan terbaik dunia. Padahal dalam internet keluar Jalan Terengganu ni sama dengan jalan di Afrika tahun 50-an. Berudu kapok kali. Tak baru siap, cuh habis. Nampak? Cuh habis, dia jalan marang tu baru siap. Tak? Guru rendang macam kau. Cuh habis. Berkeduk kali. Jalan ni daripada Kertek, dekat api tu. Nak sapa ke bandar Kertek. Kan ada kan? Kan baru siap. Nampak? Di beda, cuh habis. Lepas tu tengah lubang tu pergi air. Cuh habis. Lepas tu jalan bandar Kertek kan jalan baru. Baru turut tau. Habis dah, pulang jalan dia. Jalan 50 tahun. Nak? Yang terbaik dunia bingung. Kedu. Nak kijar daripada Meraga Beri sampai ke Bukit Kuang. Hak tu terburuk dunia. Nak, apa ni orang boleh ikut masuk dalam parit tu. Dia tambung orang berjalan, bila dia berlubang, dia kena kotak-kotong empat segi. Lepas tu masuk dalam tu baru sama. Tak, dia pakai tambung. Pakai tambung jadi macam gerubut jepuk pisang. Jepuk tambu. Kau ni kakung. Penuh habis kereta kan. Nak? Buat apa? Pasal tak bertanggungjawab. Nah, jadi kena tukar lah. Kerajaan yang ada ni. Untuk kesejahteraan rakyat ke mana? Jadi kita di dalam tidur ni macam kita di dalam kubur seorang diri. Dah dia ikut kita. Amal kita. Ilmu kita. Hak tu. Nah. Batu untuk guru ngajar Quran ialah kapung. Atas balung padi je. Nah, tapi bila mati habis ilmu tu buat tanah dengan dia. Dia tak tinggal ilmu. Tu untuk guru hak ada, usila kalau mati tu. Ada orang gati sama dengan dia. Ada tak? Hak Kelantan kalau mati ada orang gati sama dia. Gati ada tak? Dah sama ada tak? Ada dah. Kau lama kau sikit eh. Ha lagi. Pasal apa? Pahala ilmu. Tanang dia kan. Betul tak? Takkan tinggal. Ayah kita pandai baca kitab. Nak? Pandai baca kitab lah, kitab Arab. Anak tak pandai. Dan ayah kita bila mati, anak boleh baca kitab pun. Nah? Dah boleh. Dah mati dah kan? Tak tinggal sikit. Tak. Ini ilmu-ilmu kan. Dia pandai baca kitab tu dalam dada dia. Tau, ambil kitab Arab tak ada bagi. Buru-buru baca. Adakah ilmu tu duduk dalam kitab ke dalam dada dia? Tak ada. Dah tanang ayah yo. Dah tu tinggal kitab sambung. Alih anak-anak. Tau. Bukan alih tinggal kitab. Adalah perlu ayahmu. Bulahkan dia dah. Tanang dah. Tak, sipah habis. Dah kitab ada. Kitab ada tengok kan. Dah kitab ni guana. Mu nak ayah tau. Itu dah dah. Masih bagi-bagi saka. Tak bagi saka kan. Nah, dah mu. Tak mu kita ayah banyak air 2 tahun ni. Tak berambil mu lah. Aku dah ada. Anak si mati. Dah ayah tu guru. Ayah ustaz. Nampak lagi ilmu. Tak ada orang nak. Dah guna kita. Wah, turun tanah ha, bola tang bawah. Dah pergi ngaji. Lipas. Baru duduk ngaji. Kata. Dah 3 bulan cuba bagi kita. Betul tak? Dah. Hitak pula pun. Dah mu ambil kemu ha, ni adik puan pula. Adik su. Kita ayah ambil ha, 10 teh. Ramdeh kita ada. Kita buku macam Allah dah bisa nak baca. Agak tambah ilmu apa salah ni. Faham? Dan lepas tu fitin dan mah ni baru jumpa pula kata mak ni ada dalam lebih kurang apa benda ni 40 mayang mana dalam 6,000 ni kau ni tak ambuh tu bagi boh dah kita ambil kemu mah di sini tu tau dah mu semua apa nak fitin tu jadi nak kabar macam ni lah kita ni cari ilmu ni. Dah kita dah hati lagi. Cerita pergi ngajar tak kubur. Reti tak? Tak tidak. Panggil lah Tok Guru mana pun ulama daripada Jordan daripada Mesir. Suruh duduk tak kubur ayah kita. Syekh Ibrahim. Baca kitab situ. Ayah kita boleh ngaji tak? Tak boleh tak. Nah. Macam ni ya. Dan jika ada amalmu itu yang baik, maka engkau dapat nikmat tiada kehinggaan. Dan jika ada amal itu jahat, maka dapat siksa yang amat sakit seperti firman Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut kecil, niscaya didapatnya kebajikan. Haa, batulah. Seburuk-buruk mana pun orang, dia ada juga kebajikan. Haa, maksudnya saudara seagama kita. Batu orang melakukan keburukan, kita boleh marah keburukan itu. Tapi kita tak boleh buang langsung dia daripada kehidupan, daripada pandangan baik kita. Kerana ni, kerana ayat ni ulama kata, kerana manusia dia buat baik, besar semut, Allah nampak juga. Walaupun jahat dia banyak, tapi kebajikan dia besar semut tu ada juga, tak dikira abai. Nampak? Masih dikira lagi. Mana jahat kawan kita, ada baik dia. Jahat bini kita, ada kat baik dia pula. Jahat laki kita, ada tempat hak baiknya pula. Yeah? Jadi bila seorang buat salah, buat jahat, jangan kita kira jahat sekaligus, semua sekali. Jahat hodok kena tu saja. Faham? Ha, kali ni ayat ni, manusia walaupun buat kebajikan besar semut, zarah-zarah ni bukan semut lah. Maknanya jauh haru fardi, benda yang halus sangat. Kalau kita nyapu-nyapu, siapa? Kita lak-lak kereta, lepas tu ada cahaya matahari masuk ke atas. Kita nampak ke cahaya tu debu halus. Ha, gemuk. Ha, tu jauhar. Benda yang sangat halus. Nah, ha, halus gitulah zarah. Amalan kita ada di akhirat nanti. Dan sunat hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidurmu itu sugi dan cerek tepat air semayang. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubah dengan tangan. Jika tak mampu, cegah dengan menggunakan lisan. Jika tidak mampu ubah kemungkaran, bencilah kemungkaran itu dalam hati. Demikianlah sebuah selemah-lemah iman. Adakah kita hendak menghadap Allah dengan selemah-lemah iman? Ha, baik. Dalam suatu hadis, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi." Fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa zalika adhaful iman aw kama qala man ra'a minkum, siapa di kalangan kamu yakni orang-orang Islam yang telah melihat mungkara, satu kemungkaran, nah ha, maka fal yughayyib, wajib diubah kemungkaran itu bi yadihi, dengan tangan. Siapa dengan tangan? Iaitu tangan di sini makna kuasa, orang yang berkuasa, nah. Ayah dia berkuasa dah ubah kemungkaran yang berlaku dalam anak dia. Berkuasa lah. Tapi kalau anak jiran dia, tak ada kuasa. Nampak? Tapi lisan ni, anak jiran. Dalih kalau kita tegur anak jiran ni berhidup main judi, katung judi, mula-mula tu bagus, ayah dia memang serang rumah kita. jadi mudarat pula. Ha ni fabi qalbi. Nah. Ha. Jadi kalau siapa yang memang sampai pada tahap fabi qalbi, tak apa. Nampak Allah maaf kepada dia. Jasa bimbang waktu mengadap Allah Taala dengan fabi qalbi. Yang tak bolehnya kita mampu tapi tidak mengubah dengan kuasa, mampu dengan lidah tak mengubah dengan lidah, hanya cukup dengan iman. Situ baru salah. Ha. Orang yang memang tak mampu dengan kuasa nak ubah kemungkaran, tak mampu sungguh dengan lisan pun, hanya mampu dengan hati, maka wajib dengan hati. Kalau tak ada berasa benci pada kemungkaran, maka tak ada iman. Yang kata tak molek ni, dia boleh ubah dengan kuasa, dia ada kuasa. Umpamanya kerajaan, dia boleh ubah tak rakyat? Dia boleh tutup tak kilang judi apa semua, arak apa semua? Boleh. Nampak? Ha, jadi ubah tak? Tak. Jadi pakai hati, tak juga. Dia sayang apa tak pada benda ni? Lepas tu tak sama masuk kira dah tu. Lepas tu cabur liau dah. Kini panggil balik awal tu. Nah. Ha. Dan sebab tu lah mencegah kemungkaran ini fardu kifayah. Nampak? Fardu kifayah. Taklah fardu ain. Kerana apa? Kerana seluruh rakyat kena tegur belakang ada orang yang tak mampu. Nah. Ha. Kita nak tegur boh pejabat kita. Nah, kalau jenis dia suka ditegur tak apa, boh. Kita tengok boh ni jarang dia pergi dengar surat, dia main cari piti, tak mau. Nah, pergi surat attack. Ha, boh lah, terima kasih lah. Ha, tak apa lah kalau begitu. Ha, tapi lah minggu tak lepas je, tiga orang yang lepas dia. Musing. Apa? Pasal tegur dia. Jadi mudarat pun tak. Nah, ha, jadi kalau gitu, cik dalam hati lah, atas-atas surat gitu. Jadi kemungkaran, tak suka ataupun tidak, kita kena ubah juga dengan macam-macam teknik. Tak boleh guna dengan mulut, kita atas surat. Jadi kena surat, kita buat cara umum. Tulis dalam blog, nasihat korang. Mudah-mudahan orang terbaca apa yang kita tulis. Nah, dan sebagainya. Cubalah sedaya mungkin untuk mengubah kemungkaran. Jangan kita ni pula jadi golongan yang kasih pada kemungkaran. Nah. Kawan saya letak koleksi kuliah ustaz komputer 180 siri, semua full version. Nak itiak izin dengar. Tak mau beli hak cerita apa. Dah apa dengar. Dengar tak salah. Jangan jual sudah. Ha? Ha. Apa kau letak patung dalam rumah? Contohnya patung macam teddy bear yang dibuat peluk masa tidur. Ada dalil tak tentang letak patung dalam rumah? Patung yang macam mana lagi diharamkan? Semua jenis patung, sama ada perhiasan, nampak? Ataupun patung teddy bear ke apa ke, jenis buat peluk tidur, haram hukumnya. Melainkan untuk mainan kanak-kanak. Nah, kanak-kanak main saja di maaf. Jadi kalau patung ada dalam rumah, tak apa, mainan kanak-kanak. Yang haram ni mak budak nak tidur ada patung. Nah, pasal apa? Terikut-ikut orang jahil. Siapa orang jahil? Artis-artis. Artis-artis tu penyanyi, pelakon dalam majalah, dia artis, dia tubik kitab, dia tak ulang. Faham? Ha, kalau orang nak cari bab semayang, kitab usuli. Kalau orang ngaji sifat 20, kita Faridah. Nah, umpamanya. Tapi kalau orang nak, maknanya nak tengok cara hidup arti, dia banyak kat kita. Dia ada sahih URTB. Dia ada dia ada musnad fashion. Faham? Ha, dia ada tafsir mangga. Ah ha, tu kitab ni. Jadi dalam kitab ni, maknanya majalah-majalah mengaruk ni, ada tunjuk dah. Arti ni pak tidur dia tunjuk. Bulan ni pelakon ni tunjuk pak tidur. Ada bel. Ada lah. Dah menggetek dah itu ke. Nah. Jadi anak-anak kita yang baca jadikan panduan. Batu leding. Pelajar-pelajar perempuan, IPT, kolej dan seumpamanya, kebanyakannya terlibat dengan benda ni. Sebab apa? Kerana panduan hidup dia bukan kitab-kitab ulama. Ini jenis tak mari dengar. Nah. Jenis dia tu panduan ni. Arti tu kan. Jadi habis ada bear belaka. Nah, umur berapa? 18, 20. Haram. Tak boleh. Nabi marah melainkan untuk mainan kanak-kanak. Kerana Nabi benarkan Aisyah, isteri Nabi, main bear. Nampak? Dah bini dia boleh seorang. Masa tu cek dengan Aisyah. Belum sampai 10 tahun. Nah, kerana Nabi nikah umur 7, ngata umur 9. Ha, ngata umur 9 tahun. Arab umur 9 tahun, Melayu 14 tahun. Jangan tengok 9 tahun Melayu. Melayu kek, warna kek. Arab besar. Di Mekah, di Madinah, anak orang Arab. Puang lah, sama tinggi dengan kita. Tanya umur berapa? 16 tahun, 15 tahun, bapak kan. Dah tu adik apa? Kita ingat 14 tahun. Dah 8 tahun. Ni ini apa tahun? Arak. Maka Aisyah nah, walaupun masa tu 10 tahun macam 14. Jadi main budak-budak main kokek-kokek main. Nabi kata benda ni. Anak waktu benda pula ni. Waktu baik. Dah main dengan kawan-kawan. Tak apa. Balik daripada hadis ni lah ulama kata kalau wak mak tidur untuk orang dewasa tak boleh, wak tidur untuk anak boleh. Nampak? Neh, boleh patut-patut menyawa boleh untuk main anak boleh belaka. Tapi syarat untuk anak-anak saja. Neh, anak-anak ti jangan anak besar. Besar tadi anak orang juga tapi besar. Jadi kalau anak-anak boleh, ada tangan boleh, ada kepala boleh, cukup lekat boleh. Nah, atramin cukup lekat ada kepala, ada tangan, ada telinga, ada mata. Nak boleh pasal mainan anak kita. Dia nak main luar boleh, nak main atas katil boleh, bawah katil pun boleh. Nak ha. Superman tu ada tangan, ada kaki, cukup dekat dengan kasut buk, luar dalam dia. Ha, boleh juga. Nek ha. Tak dengar. Lapu malam betul patuh tak boleh. Jangan jadi perhiasan, bukan mainan. Batu jangan rebut patung-patung dalam kereta. Neh, dalam rumah banyak benda. Yang benarnya dalam Islam ni benarkan banyak lagi. Yang diharam sikit dari perhiasan patung-patung. Benda lain boleh perhiasan kan, buatan gerobak. Nak banyak benda, bunga boleh buh. Nak bunga boleh, kerang, kulit kerang boleh. Kulit kerang tu bukan patung Tuhan jadi boleh. Kerang Allah besar sipu. Boleh tak? Cemek-cemek. Buluh boleh. Aku cengar kalau mula boleh hampur lah lari, boleh bola rumah. Tak ada masalah. Harta tak larang. Nampak? Ni tu atas tu gobok dia, atas gobok dia nak patuh. Ni tadi bear ni tak boleh. Dia tidak mainan anak. Mainan anak, we main dia. Jangan susu atas gobok. Atas gobok jadi perhiasan pun. Lalu lah mak kata, sudah main lepak gitu ataupun bubur dalam kah. Jangan jadikan perhiasan. Dah. Oh, jangan dah. Kita balik ya. Boleh tak letak gambar print yang ada gambar kita? Boleh tak letak gambar print yang ada gambar kita? Mana pulak ni? Ke gambar kita letak dalam print? Boleh, tak ada masalah. Gambar kita nak letak dalam print boleh. Dalam isi masuk boleh letak gambar kita. Dia kata dak leh ni susun dinding sebagai perhiasan untuk mencantikkan dinding dengan gambar kita sanding apa pun tu dak leh. Boleh dalam print, tak ada masalah. Masalah tak boleh jadi masuk semut dan sebagainya. Tak, sipang. Orang mari raya tunjuk lah. Ada masalah. Seorang wanita UMNO kata Tok Guru ni Aziz Hayah Ping. Apakah hukum? Macam-macam lah. Dan dia pala pun tak tutup. Dengan rambut nampak apa semua. Nah, dia kalayak ramah. Maknanya dia kena betul diri dia dululah. Nah, sebab tu ni zaman ni. Orang alim, orang jahil pandai pada orang alim. Nampak? Haa. Bila jahil pandai pada orang alim, dia panggil jahil murakkabun. Jahil dua jenis. Jahil basik ke jahil murakkab. Jahil basik ni orang ramai-ramai ni. Dia jahil tapi berhadapan dengan golongan ahli agama je tak lawang. Ha. Pasal dia tahu dah dia jahil. Nah. Ha. Segi jahil murakkabun, tarkik. Dia berlapis-lapis jahil. Dia jahil tapi ingat dia sedar yang dia itu jahil. Dia bodoh tapi ingat cerdik. Ha, bila orang yang bodoh ingat cerdik, dia cakap. Dia cakap tu dia ingat ke tu? Pasal apa? Dia orang bodoh. Dah cerdik, cerdik bukan sebenar. Ingat saja. Dah, ingat cerdik. Dah, ingat saja. Ha, gitu juga lah kadang-kadang ini. Dia jahil dah. Orang puang pula. Kurang akal pula. Duduk pada pihak orang zoning pula. Tepuh dengan lelaki puang. Salang dengan lelaki. Salang dengan jatang. Nah, hadir karaoke dan sebagainya, kehidupan dia macam orang putih. Dia kata Tuk Guru yang ngajar Ayuh Ping. Ayuh Ping ni orang sesak dah, orang murtad, orang keluar pada agama Islam. Maka mengatakan mana ulama tu murtad, wa'iyazabilah. Nah, dia kena alih-alih. Nah, jadi kita doakan orang yang berkata ni sempat bertaubat sebelum dia bertemu dengan muka wanaki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.